ingin ku lupa masa kecil bersama. Selalu melindungimu dari godaan pria yang lain. Memang itu yang kuharapkan, dari dulu aku impikan. Akhirnya kau berterus terang. Kalau memang jodoh tak akan kemana. Dari kecil teman, besar jadi pacar. Ingatkah kau masa lalu, masa kita kecil dulu? Mana mungkin ku lupa masa kecil bersamamu. Rasa indah itu apa mungkin terulang seperti dahulu selalu berdua. Kemanapun pergi selalu bersama. Ingatkah kau masa lalu, masa kita kecil dulu? Mana mungkin ku lupa masa kecil bersamamu. Selalu melindungimu dari godaan pria yang lain. Memang itu yang kuharapkan, dari dulu aku impikan. Akhirnya kau berterus terang. Kalau memang jodoh tak akan kemana. Dari kecil teman, besar jadi pacar.